Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada nukilan-nukilan, ucapan-ucapan, nasihat-nasihat, dan khutbah-khutbah Khalifatul Rashid yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sampai pada ucapan Imam Suyuti rahimahullah, وأخرج أبو عبيد في الغريب عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه مر بعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو يمام جارا له. Dikeluarkan oleh Abu Ubaid di dalam Al-Gharib dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah melewati Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu dalam keadaan beliau sedang bertikai dengan tetangganya. Faqala lahu, maka berkata Abu Bakar kepadanya, la tamad jaraka, jangan engkau bertikai dengan tetanggamu. فَإِنَّهُ يَبْقَى وَيَذْهَبْ عَنْكَ النَّاسِ, karena dialah yang akan tinggal sedangkan manusia semuanya pergi. Baik, kalau ada sesuatu yang terjadi di rumah kita, siapa yang pertama datang? Tetangga. Kalau ada kejadian musibah di rumah kamu, siapa yang pertama tahu? Tetangga. Kalau ada kebakaran di rumahmu, siapa yang pertama menolong? Tetangga. Kalau ada sesuatu di rumahmu yang mengerikan, siapa yang pertama teriak minta tolong? Tetangga. Barakallahu fikum. Sehingga kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, la tamadjaraka fa innahu yabqa, wa yadhhab anka an-nas. Adapun manusia yang lain akan pergi pulang ke rumahnya masing-masing. Yang tetap bersamamu adalah tetanggamu di sebelah rumahmu. Al-mumadhah maknanya al-munaza'ah, pertikaian. Atau al-mukhasamah juga sama maknanya, bertikai dengan mulut atau dengan kata-kata. Wa akhraja Ibnu Asakir an Musa bin Uqbah, dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Musa bin Uqbah bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berkhutbah. Beliau berkata dalam khutbahnya, alhamdulillah rabbil alamin, ahmaduhu wa astainuhu wa nas'aluhu al-karamata fima ba'da al-maut, fa'innahu qaddana ajali wa ajalukum, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu bilhaqqi bashiran wa nadiran wa sirajan munira, لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Dalam khutbahnya Abu Bakar berkata, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbul alamin, aku memujinya dan aku minta tolong kepadanya dan aku meminta kemuliaan pada apa yang nanti setelah mati, maka sesungguhnya telah dekat ajalku dan juga ajal kalian semakin dekat. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya, tiada sekutu baginya, dan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya yang diutus oleh Allah dengan kebenaran sebagai basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Bashir wa nadir. Wa sirajan munira, membawa pelita yang bercahaya. Liyundhira man kana hayyan, untuk memperingatkan orang yang hidup, yang hatinya hidup. Berarti benar-benar hidup. Karena mereka-mereka yang hidup jasadnya tapi hatinya mati, Allah sebutkan mereka sebagai amwatun ghairu ahya. Seperti orang kafir musyrikin yang diperingatkan oleh Rasulullah dengan peringatan azab, mereka tidak mengindahkan. Disampaikan padanya tauhid, mereka tidak peduli. Disampaikan padanya sekian banyak peringatan dan nasihat, mereka tidak bergeming. Apa kata Allah? Wama anta bimusmi'in man fil qubur. Sudah wahai Rasul, engkau enggak akan bisa menjadikan orang mati mendengar. Siapa yang dimaksud? Musyrikin. Disebut oleh Allah man fil qubur, engkau enggak bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Mereka sudah mati. Amwatun ghairu ahya. Mereka orang-orang mati, mereka tidak hidup. Maka Rasulullah SAW adalah seorang yang diutus untuk memperingatkan orang-orang yang hidup. Yang hidup hatinya. Yang hatinya mendengar. Hatinya melihat. Hatinya bisa memahami. Sebab pandangan ada dua. Pandangan mata dan pandangan hati. Pendengaran ada dua. Pendengaran telinga dan pendengaran hati. Maka mereka orang-orang musyrik yang dikatakan amwat tadi, mereka tidak mendengar dengan hatinya. Telinga mereka mendengar, tetapi hati mereka tidak mendengar. Mata mereka melihat, tetapi mata hati mereka tidak melihat. Buta. Inilah yang Allah katakan, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta tuli bisu dan mereka tidak akan bisa kembali. Padahal kalau dilihat telinga mereka tidak tuli. Mata mereka tidak buta. Apa maknanya? Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Maknanya hati mereka yang buta, hati mereka yang tuli. Fa innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulub alladhi fis sudur. Mereka tidak buta mata-matanya, tetapi buta hati-hatinya yang ada dalam dada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Wa yuhiqqal qawla 'alal kafirin, dan menegakkan kebenaran atas orang-orang kafir. Disebutkan tadi liyundhira man kana hayyan. Man? Siapa yang dimaksud man kana hayyan? Kaum muslimin. Orang yang punya hati, orang yang dalam keadaan benar-benar hatinya sehat, maka diberi peringatan bermanfaat. Tetapi bagi orang kafir, peringatan Nabi hanya sekedar qiyamul hujjah, hanya sekedar penegakan hujjah, sehingga mereka tidak punya alasan lagi. Ketika yaumul qiyamah ditanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang pemberi peringatan, mereka tidak bisa menjawab kecuali bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Tidak ada jawaban lain kecuali iya. Sudah datang memberi peringatan, tapi kami mendustakannya, tapi kami menolaknya. Itu namanya qiyamul hujjah. Kalau enggak disampaikan pada mereka, mereka akan punya alasan di hadapan Allah. Ya Rabb, enggak ada yang mengingatkan saya. Ya Rabb, enggak ada yang menegur saya, enggak ada yang menasihati saya. Mereka punya alasan. Maka bagi kaum mukminin sebagai peringatan, bagi orang kafir sebagai qiyamul hujjah, yuhiqqal haqqa 'alal kafirin, untuk menegakkan kebenaran, atau yuhiqqal qaul 'alal kafirin. Dilanjutkan khutbah beliau radhiyallahu taala anhu, wa man yuti'illah wa rasulahu faqad rashad, wa man ya'sihima faqad dhalla dhalalan mubina. Usikum bitaqwallah والاتصام بأمر الله الذي شرع لكم وهداكم به فإن جوامع هدى الإسلام وهجر الإسلام بعد كلمة إخلاص السمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم فإنه من يطع الله وأولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أفلح وَأَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah terbimbing, telah lurus jalannya. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ikhwani fi din, a'azzakumullah wa ikhwanul talabah. Ada catatan penting di sini, bahwa sesungguhnya menggabungkan Allah dan Rasulnya dalam satu domir, domir mutanna, yaitu huma, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga wallahu ta'ala alam, apakah ini belum turun larangan Nabi, atau mungkin riwayatnya yang dhaif. Ada sebutkan dari Ibn Asakir, yang wallahu ta'ala alam tidak tahu, tidak dijelaskan bagaimana kesahihannya. Karena Rasulullah SAW dengan tegas dalam rawahu Muslim, dalam riwayat Muslim, ketika ada seorang sahabat yang berbicara dengan kalimat man yuti'illah wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sihima faqad ghawa, Nabi berkata kepadanya, bi'sal khatibu ant, sejelek-jelek khatib adalah kamu. Qul, kata Nabi, ucapkan, wa man ya'sillah wa rasulahu. Disebutkan dalam hadis ini, dalam riwayat Muslim, qul, katakanlah, wa man ya'sillah wa rasulahu, jangan digabung dengan dhamir huma, yang kalau diterjemahkan, siapa yang bermaksiat kepada keduanya, terkesan menyamakan antara Allah dengan Rasulullah SAW. Siapa yang menentang keduanya, jangan. Dilarang. Itu khutbah yang jelek, yang Nabi menyatakan, bi'sal khatibu ant. Maka ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan belum datang larangan tersebut, atau dalam keadaan riwayatnya yang lemah, yang sungguhnya Abu Bakar tidak mengatakan seperti ini. Ikhwan ibn a'azakum ala kulli hal. Yang dimaksud, siapa yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan lihat dalam Al-Quran, disebutkan, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Demikian pula, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Tidak pernah digabungkan, وَمَنْ يَعْصِهِمَا. Berarti siapa yang bermaksiat dan menentang Allah dan Rasulnya, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Atau yang jelas, mubin, maknanya jelas. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa pada Allah. Masih ucapan Abu Bakar Siddiq. Walittisam bi amrillah. Dan berpegang dengan perintah Allah. Alladhi syara'a lakum wa hadakum bihi. Yang telah membuat atau menjadikan syariat untuk kalian. Dan membimbing kalian. Karena sesungguhnya seluruh kumpulan bimbingan Islam setelah kalimat al-ikhlas adalah as-sam'u wat-tha'ah, atau lebih tepat terjemahannya, di antara hadyul Islamil jami'. Berarti apa terjemahannya? Di antara bimbingan-bimbingan Islam, bimbingan syariat Islam yang jami', yang yajma' kulla syai' di dalamnya, setelah keikhlasan adalah ketaatan pada penguasa. Kenapa dikatakan jami'? Lihat keikhlasan. Perintahkan untuk ikhlas. Dalam masalah apa? Kulla syai', semua ibadah. Ikhlas dalam salat, ikhlas dalam puasa, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam segala sesuatu. Berarti jami' yajma' kulla syai' minas syari'ah. Mesti ada syariatnya. Maka kata beliau, di antara jawami'i hajjil Islam, di antara bimbingan-bimbingan Islam yang jami', yang menyeluruh, adalah setelah ikhlas tentunya, adalah ta'ah man wallahu allahu amrahu. Mentaati siapa yang Allah jadikan sebagai pemimpin kalian. Atau wallahu allahu amrakum, yang Allah jadikan mereka memegang urusan kalian. Tentunya ada dua macam yang memegang urusan kita. Ada dua golongan manusia yang memegang urusan kaum muslimin. Yang pertama para ulama, karena mereka memegang urusan agama kaum muslimin. Membimbing mereka, memberikan fatwa pada mereka, menjawab pertanyaan mereka ila akhirnya. Yang kedua para penguasa, karena mereka memegang urusan dunia kalian. Ulama memegang urusan agama kalian, sedangkan umara memegang urusan dunia kalian. Qala, kembali kepada pembahasan. فَإِنَّهُ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَأُولِي الْأَمْرِ. Maka sungguhnya siapa yang mentaati Allah dan ulil amri, orang yang memegang urusan, bil ma'ruf, dengan kebaikan-kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, dengan menghindarkan kemunkaran-kemunkaran, faqad aflah, maka dia telah mendapatkan falah. Wa adda alladhi 'alaihi minal haqqi, dan berarti dia telah menunaikan amanah yang ada di pundak-pundak mereka. Adda alladhi 'alaihi minal haqq, menunaikan hak yang ada pada mereka. Wa iyyakum wattiba'il hawa, dan hati-hati kalian dari mengikuti hawa nafsu. Faqad aflaha man hufidha minal hawa, sungguh telah mendapatkan falah orang yang dijaga dari hawa nafsunya. Dan yang dijaga minat tam'i wal ghadabi, yang dijaga dari ketamakan dan dari kemarahan, emosi. Baik. Qad aflaha man hufidha. Hufidha min ayyi syai'. Min al-hawa wat-tam' wal ghadab. Orang yang bisa menguasai dirinya dari hawa nafsu, orang yang bisa menguasai dirinya dari ketamakan, orang yang bisa menguasai dirinya dari emosi, maka mereka akan mendapatkan falah. Qad aflahal mu'minun. Akan falah orang-orang mukmin. Nasihat berikutnya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa iyyakum wal fakhr. Hati-hati dah kalian dari al-fakhr, berbangga diri. Wa ma fakhru man khuliqa min turab. Kebanggaan apa bagi makhluk yang diciptakan dari tanah? Apa yang mau dibanggakan? Makhluk yang khuliqa min turab, yang diciptakan dari tanah. Thumma ila turab ya'ud. Kemudian kembali kepada tanah. Thumma ya'kuluhu ad-dud. Kemudian dimakan ulat di dalam kuburnya. Apa yang mau dibanggakan? Thumma huwa al-yawma hayyun wa ghadan mayyit. Kemudian juga yang namanya manusia, hari ini hidup, besok sudah mati. Kemarin ada bersama kita, hari ini sudah menjadi tanah. Apa yang mau dibanggakan? Man khuliqa min turab wa ya'udu ila turab wa ya'kuluhu ad-dud. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, seorang khalifah yang tadinya masya Allah hidupnya serba berkecukupan, bajunya selalu mewah, harumnya, orangnya belum datang, harumnya sudah datang. Sehingga kalau mereka mencium bau harumnya, sebentar lagi Umar bin Abdul Aziz akan datang. Karena anaknya khalifah, anaknya Amir minal Umara, sehingga hidupnya serba berkecukupan. Tetapi ketika dibaiat sebagai khalifah, dia lepaskan semuanya. Dia katakan bahwa ini dulu saya dapat dari Baitul Mal, dari orang tua saya kembalikan ke Baitul Mal. Kemudian pada istrinya, dia katakan, wahai istriku, itu yang ada di dadamu, kalung berlian itu, dulu diberikan dari kas negara. Engkau mau kembalikan? Atau kita akan berpisah? Kembalikan. Berubah total. Ikhwan ibn a'azakumullah, bahkan beliau ketika menyampaikan pada orang lain yang disampaikan bab ini tadi, ma fakhru man khuliqa min turabin thumma ila turabi ya'ud thumma ya'kuluhu ad-dud. Ara'ait, bagaimana pendapatmu wahai keluargaku, kalau besok aku sudah tidak seperti ini lagi, besok di kuburku mataku akan meleleh, hidungku akan membusuk dan meleleh ke mulutku, dan mulutku akan jatuh ke tenggorokanku, ini membusuk maksudnya, sehingga mereka semua menangis. Digambarkan betapa manusia itu tidak ada apa-apanya. Sekarang kelihatan hebat, kuat. Besok ba'dal wafat, ma huwa illa turab, khuliqa min turab, ya'udu ila turab. Dan ini yang diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'alamu yauman bi yaumin wa sa'atan bi sa'ah wa tawaqqau du'a al-madlum. Ketahuilah bahwa itu akan datang hari demi hari, sesaat demi sesaat. Yani merincikan ghadan, merincikan kalimat ghadan mayyit, al-yawm hayyun, hari ini memang hidup, tapi ghadan, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, besok kamu akan mati. Kapan besok itu? Hari demi hari, sesaat demi sesaat, engkau mendekati kematian. maka alangkah bodohnya kalau mereka merayakan ulang tahun. Alangkah dungunya kalau mereka bergembira. Apalagi dengan bid'ah meniup lilin. Dungu. Mengapa? Karena sekarang engkau mendekat kepada kematian 1 tahun. Tahun ke depannya engkau bertambah dekat lagi dari kematian 1 tahun. Semakin datang tahun lagi, engkau semakin dekat dengan matimu 1 tahun lagi. Apakah pantas dirayakan? Atau lebih pantas ditangisi? Bahasanya harusnya umur kita berkurang 1 tahun. Kan begitu? Kita tidak tahu ajal kita. Siapa yang paling cepat? Karena ajal tidak berkait dengan umur. Ajal tidak berkait dengan masalah sakit atau sehat. Ajal tidak berkait dengan itu semua. Anak muda mati sudah banyak. Teman kita meninggal masih kecil juga terjadi. Wa sahibukum rahimahullah telah wafat mendahului kalian. Sahih? Sahih. Nah, ingat-ingat kalian semua punya catatan di sana. Di atasmu sana ada catatan, kamu tanggal sekian, kamu tanggal sekian. Anggap kalau kamu 2 tahun lagi mati. Anggap saja begitu misalnya. Berarti ketika tambah 1 tahun, tinggal berapa umurmu? Tinggal 1 tahun. Tambah 1 bulan, tinggal 11 tahun. Tambah 1 bulan lagi, tinggal 10 tahun. Terus setiap bulan berkurang, berkurang, berkurang, sampai tinggal 1 bulan. Kalian tidak sadar sedang main-main. Dalam keadaan setiap hari dari sebulan tadi berkurang. Dari 29, 28. Kemudian 27. Kemudian 26. 25, 24, 23, 22, 21, 20. Terus. Sampai 19. Tinggal 10 hari. Maka yang demikian gak pantas sama sekali dirayakan. Yauman biyaumin. Wasa'atan bisa'atin. Kalian semua pasti akan mati. Kita semua pasti akan mati. Maka tawakkau doa al-madlum. Hindarilah doanya orang yang terzalimi. Bagaimana menghindari doanya orang terzalimi? Dengan tidak mendzalimi siapapun. Karena doanya orang zalim enggak bisa dihindari kecuali dengan itu. Bagaimana kalau engkau berdoa juga? Orang dolim tadi berdoa. Kamu juga berdoa. Semoga doanya orang yang saya dolimi tidak kabul. Tidak bisa. Mengapa? Karena doanya orang yang terdolimi. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara dia dengan Allah hijab. Langsung didengar oleh Allah. Bahkan. Pelajaran yang unik saya dapatkan dari para ulama. Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Bahwa itu termasuk doanya orang kafir yang terdolimi. Kata beliau, semua yang terzalimi doanya akan dikabul oleh Allah Ta'ala. Walaupun orang kafir. Tapi bukan doa masalah akhirat, doa masalah dunia. Orang kafir itu jengkel karena dizalimi, ditipu. Atau dilecehkan atau di sesuatu yang membuat dia terzalimi. Kemudian dia mengatakan pada Tuhannya, yaitu Allah. Karena orang Nasrani kenal Allah. Walaupun manggilnya dengan pelat, wahai Tuhan Allah, timpakanlah pada mereka yang lebih sakit dariku. Bisa dikabulkan. Untuk urusan dunianya. Bahkan barakallahu fikum, kalaupun di dunia belum terbalaskan, tidak bisa masuk surga dihalangi sebelum qisas. Jadi terakhir. Setelah hisab, setelah ini, setelah itu, setelah semua yang beres, tinggal masuk dalam jannah, belum. Qisas. Orang yang di dalam neraka yang terdolimi tadi, karena dia memang ahli nar, misalnya orang kafir, didatangkan. Suruh membalas dulu. Membalas kedolimannya, penyiksaannya. Setelah tunai, baru. Ini ikhwan ibn na'azakumullah. Urusannya, zulmul ghair, lebih merepotkan daripada zulm yang lain. Zulmun li nafsih, mendzalimi diri sendiri, kita menyesali, bertaubat pada Allah dan beristighfar, insyaallah diampuni. zulmun lillah juga demikian, bertaubat, beristighfar dan meminta pada Allah, ampunilah aku, Allah ghafur rahim. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau zulmul ghair, zulm kepada orang lain, tidak bisa dimaafkan oleh Allah, tidak bisa diampuni sampai orang yang terdoliminya memaafkan. Kalau enggak, harus dibalas dulu. Ini mengerikan. Wa tawaqqau doa al-madlum. Hati-hatilah dari doanya orang yang terdolimi. Hindarilah doanya orang-orang yang terdolimi. Yaitu jangan kalian mendolimi orang lain. La daman, wala malan, wala irban. Jangan mendolimi orang lain darahnya. Jangan mendolimi orang lain dalam masalah hartanya. Jangan mendolimi orang lain dalam masalah kehormatannya. Tiga-tiganya. Karena ketiga-tiganya haram, kata Nabi. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram. Suci. Tidak boleh ditumpahkan darah kalian. Tidak boleh saling menumpahkan darah. Enggak boleh saling merampas harta dengan zalim. Dan enggak boleh saling menjatuhkan kehormatan dengan zalim. Thumma huwal yawm wa ghada wa'addu anfusakum fil mauta. Anggaplah diri-diri kalian itu di barisan orang-orang yang mati. Apa maknanya anggaplah diri-diri kalian di barisan orang mati? Artinya bayangkan atau anggaplah kalau kamu itu hari ini mati. Bagaimana kira-kira? Akan segera bertaubat? Akan segera beramal saleh agar segera sholat pada waktunya? Akan segera mengamalkan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya karena berpikir besok akan mati. Wasbiru fa innal amal kulluhu bis-sabri. Nasihat berikutnya dari Abu Bakar Siddiq adalah sabar. Sabarlah. Karena sesungguhnya seluruh amalan itu dengan sabar. Amalan gak akan langgeng. Amalan gak akan istiqomah tanpa kesabaran. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wastabir dari kata sabar dan sabarnya. Dirikanlah salat dan sabarlah di atas salat. Akan rusak salatnya kalau gak sabar. Salat merasa lama. Ini imam gak selesai-selesai. Lihat jam. Lihat ke dinding. Lihat jam dinding. Gelisah. Isinya dalam hatinya maki-maki imamnya. Ini kurang ajar imam ini. Gak tahu saya punya kebutuhan lah akhirnya. Apakah ada maknanya dari salat ini? Wallahi la ma'na. Gak ada maknanya. Hanya gerakan-gerakan. Karena gak ada intinya. Apa intinya salat? Kekhusyuan. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat akan bermakna. Salat akan bisa mencegah kemunkaran-kemunkaran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari kemaksiatan dan kemunkaran. Tapi ada orang yang salat, bahkan banyak orang yang salat setelah itu berbuat munkar. Setelah itu berbuat dosa. Tidak terhalang oleh sholatnya. Limadha? Jangan salahkan ayatnya yang menyatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jangan salahkan ayat ini. Tapi salahkan orang tadi yang sholatnya tidak bermakna. Sehingga tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholatnya sholat berjamaah masya Allah. Tetapi pelanggaran terus. Maksiat terus, bolos terus, berbuat dosa terus. Ajib. Ya. Berarti perlu dikoreksi. Ada apa dengan sholatnya? Sholatnya tidak ikhlas, sholatnya terpaksa, sholatnya karena sesuatu yang lain, bukan karena Allah. Isbir. Sabar dalam sholatmu. Sabar dalam talabul ilmi. Sabar dalam puasa. Sabar dalam semua amalan saleh. Apa ayatnya? Naam. Fasbir li hukmi rabbika. Sabarlah dalam hukum Rabbmu. Sabarlah di atas hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan selanjutnya, wahdaru wal hadaru yanfa'. Berhati-hatilah, karena kehati-hatian akan bermanfaat. Jangan sampai menyesal yaumul qiyamah. Karena menyesal yaumul qiyamah la yanfa'. Enggak bermanfaat. Penyesalan yaumul qiyamah hanya azab di atas azab. Dia diazab, disiksa. Kemudian menyesal, kenapa aku dulu begini, kenapa aku dulu. Menangis dia. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaat apa-apa. Karena catatan amal sudah ditutup. Sejak matahari terbit dari barat. Sudah tidak bisa ditambah, sudah tidak bisa dikurangi. Maka menyesal dalam neraka, menyesal, menangis sampai menangis darah sekalipun. La yukhaffaf anhumul adzab wa lahum yunsarun. Enggak akan dikurangi azabnya dan enggak akan ditolong, tetap seperti itu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Barakallahu fikum. Sehingga di dunia inilah hendaklah kita menyesal apa yang telah lewat dan memperbaiki. Kemudian berhati-hati. Ihdaru wal hadaru yanfa. Berhati-hatilah, karena kehati-hatian itu bermanfaat. Wa'lamu wal'amal yuqbal. Beramallah dengan amalan salihah. Karena beramal dengan amalan salih akan diterima oleh Allah. Wahdaru ma hadzarakumullah. Hati-hatilah dari apa yang Allah peringatkan kalian daripadanya. Yaitu azab. Ihdaru ma hadzarakumullahu min azabih. Hati-hatilah dari apa yang Allah peringatkan kalian, yaitu azabnya. Wasari'u fima wa'adakumullahu min rahmatih. Dan bersegeralah pada apa yang sudah Allah janjikan, yaitu rahmat. Bersegeralah untuk mendapatkan rahmat di dalam jannah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Wafhamu wa tafahhamu. Pahamilah dan berupayalah untuk paham. Ifhamu wa tafahhamu. Wattaqu wa tawaqqu. Pahamilah dan berupayalah untuk paham. Bertakwalah dan berhati-hatilah. Fa innallaha qad bayyana lakum ma ahlaka bihi man kana qablakum. Karena Allah sudah menjelaskan apa-apa yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dan juga sesungguhnya Allah telah menjelaskan man naja min qablikum. Juga sudah menjelaskan apa yang menyelamatkan orang-orang yang selamat sebelum kalian. Saya ulangi kata-katanya yang indah dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qad bayyana lakum ma ahlaka bihi man kana qablakum wa ma naja bihi man naja min qablikum. Kata beliau, hati-hatilah. Bertakwalah pada Allah. Dan pahamilah. Sungguh-sungguh pahamilah. Karena sungguhnya Allah sudah menjelaskan. Apa yang membinasakan orang yang terdahulu, Allah sudah jelaskan. Apa yang menyelamatkan orang-orang terdahulu, sudah Allah jelaskan. Tinggal kalian baca dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih. Qad bayyana lakum fi kitabihi, Allah telah jelaskan dalam kitabnya halalahu wa haramahu. Sudah dijelaskan yang halalnya dan yang haramnya. Wa ma yuhibbu minal a'mali wa ma yukrah. Sudah dijelaskan pula mana yang dicintai dan mana yang dibenci. Fa inni la alukum wa nafsi. Karena sesungguhnya aku enggak akan menyia-nyiakan kalian dan enggak akan menyia-nyiakan diriku. Artinya aku akan mementingkan kalian dan aku akan mementingkan diriku untuk selamat. Allahul musta'an. Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Wala quwwata illa billah, dan enggak ada kekuatan daya upaya kecuali dengan Allah. Wa alamu annakum ma akhlastum lillahi min a'malikum fa rabbukum ata'tum. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidaklah kalian mengikhlaskan untuk Allah dari amalan-amalan kalian, sesungguhnya kalian mentaati Rabb kalian sendiri yang memelihara kalian. Wa haddukum hafidtum, dan sesungguhnya itu adalah bagian kalian yang kalian jaga sendiri untuk kalian. Jadi kalau kalian taat kepada Allah, kalian beribadah kepada Allah, kalian menegakkan salat, puasa, zakat, dan kalian talabul ilmi, mengamalkan ilmu, itu semua sesungguhnya untuk kalian sendiri. Hafdhukum hafidtum, itu bagian kalian yang kalian jaga sendiri untuk kalian nanti. Waqtabattum, yang kalian dapatkan atau yang kalian ambil buat kalian. Wa matawwa'tum bihi lidinikum, faj'aluhu nawafila baina aydikum, dan apa yang kalian kerjakan secara sukarela, bukan wajib, lidinikum, untuk agama kalian, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, puasa-puasa sunnah, salat-salat sunnah, faj'aluhu nawafil, jadikanlah itu sebagai tambahan-tambahan pahala buat kalian di depan kalian nanti, yakni yaumul qiyamah. Jangan bakhil terhadap diri kalian sendiri. Tastawfu li salafikum. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalian akan ditunaikan lengkap balasan kalian atas apa-apa yang telah lewat dari kalian. Enggak akan ada yang terluput, enggak akan ada yang terlewat, semuanya ada balasannya di sisi Allah Ta'ala. Ikhwan ibnina azakumullah, kalau bakhil itu kan untuk orang lain. Oh jangan, saya masih kurang, kok kamu mau minta. Baik, itu barakallahu fikum tercela. Sudah cukup tercela. Padahal urusan dunia, ini buat saya, kamu tidak boleh. Tidak akan saya kasihkan sedikit pun buat kamu, ini buat saya sendiri. Hadduhu huwa. Itu tercela pada kemalafikum. Nah, bukankah lebih tercela lagi kalau dia bakhil untuk dirinya sendiri, bukan masalah dunia, tapi masalah yang lebih penting dari dunia. Mau engkau dikasih pahala? Aduh, nantilah, gampang, capek, berat. Nah, ini untuk kamu sendiri. Iya, enggak usah, saya enggak usah dikasih pahala. Suruh bangun, enggak mau. Suruh qiyamul lail, apalagi. Suruh sholat jamaah ke masjid, berat. Ayuhan nas, kami nyuruh kalian untuk siapa? Untuk kami. Ya tullabal ilm, ketika kami menyuruh belajar, belajar, belajar, menghafal, menghafal, menghafal, untuk siapa? Untuk saya? Atau untuk kalian sendiri? La tabkhalu ala anfusikum, jangan kalian bakhil terhadap diri-diri kalian sendiri. Salatlah, salatlah, salatlah. Ketika kalian salat, siapa yang dapat pahala? Kalian sendiri. Ibadah. Qira'atul Qur'an. Hifdzul Qur'an. Hifdzul Hadith. Untuk siapa? Untuk kalian sendiri. Ketika mereka guru-guru kalian wafat, ketika kami semua sudah tidak lagi di atas tanah, tapi di bawah tanah, maka di atas tanah hanya ada kalian dan ilmu yang ada pada kalian. Gak lagi terdengar ucapan ayo bangun sholat, enggak ada. Enggak lagi terdengar kalimat ayo berangkat ke masjid, enggak terdengar lagi. Enggak lagi terdengar kalimat hafalkan, enggak ada. Tinggal kamu sendiri untuk dirimu sendiri. Kalau ilmumu yang dulu kamu hafalkan terjaga, maka ilmu tadi yang akan berkata kepadamu, kerjakan. Kerjakan. Kerjakan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Hatafal ilmu bil kitabah. Fa'in amila wa illa irtahal. Ilmu itu membisikkan, kerjakanlah aku, kerjakanlah aku. Kalau dikerjakan, maka dia tetap di sana. Tetapi kalau tidak dikerjakan, ilmu itu pergi. Hilang ilmu itu. Yang sudah pelajari, hilang semuanya. Maka la tabkhulu ala anfusikum. Jadikan amalan kalian itu untuk kalian sendiri sehingga kalian semangat. Kalau kalian mentaati Allah, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka sesungguhnya itu bagian kalian yang kalian sedang kumpulkan. Kalau kalian beribadah kepada Allah, itu sungguhnya pahala kalian yang sedang kalian tumpuk untuk yaumul qiyamah. Kalau kalian mengerjakan yang tatawu'at, yang sunnah-sunnah, sesungguhnya kalian sedang menambah dengan nawafil, dengan tambahan-tambahan pahala untuk kalian nanti. Maka apakah ada orang yang berakal untuk bakhil pada dirinya? Enggak akan ada. Illa ghairu aqil. Enggak ada orang yang berakal akan bakhil pada dirinya. Kecuali orang yang tidak berakal alias majnun. Ikhwan ibn a'azakum Allah s.a.w. taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.